Markus bindu 10. Kencabage ita dingin Yesus ingan dai laus ia ku tanah Judea resku lepar laut Jordan. Ibas ingan epen term jelma rendahi ia. Janah bagi si engkona ia jari Yesus ka jelma si entrem e. Reh piga-piga kalak parisi Atenan cubai Yesus. Isungkunna Yesus nina. Rikutkan undang-undang agamanta. Bancikin skala perbulangan ngulih kendaharana. Katakanlah man kami. Ijawab Yesus alu penungkunan ka, Nina. Undang-undang si kuga akin enggo ibreken Musa man bandu. Ngalau ikala ndai, Nina. Adi Musa ibrena skala dilaki ngulih kendaharana alu erbahan surat muli. Nina Yesus man kala ndai. Perbahan kamla terajarkan, ema ka isuratkan Musa undang-undang eman bandu. Tapi mula-mulana ijadikan doni enda, IJP enggo meikatakan, dibatan jadikan manusia, dilaki ras diberu. Emaka sekalak dilaki, arus nading kenande bapana, ersadar sendaharana. Janah si dua kala enda, enggo jadi sada. Emaka lanai bo ia dua, tapi sadange. Ema sababna, si enggo ipersadakan dibata, lanai banci isirangkan manusia. Kenca Yesus ras ajar-ajarna enggo kasah i rumah, isungkun ajar-ajar ia kerna si ikata kenandai. Nina Yesus man ajar-ajarna. Kalak si ngulih kendaharana, jenari erjabuka ia res diberu si deban. Dilakindai erlua-lua nandangin deharana e. Bagepe sekala endahara si nadingken perbulangena. Jana erjabuka ia res dilaki si deban, ia pe erlua-lua nge. Litme piga-piga kalak maba anak-anak man Yesus. Atenaglah anak-anak e ipasu-pasu Yesus. Tapi merawa ajar-ajar naman kalak ndai. Sanga idah Yesus e, merawa ia man ajar-ajar na nina. Pelepas anak-anak e reh ndahi aku, ola ambati ia, sabab kalak si bage ngekap empuna kin rajan dibata. Ingatlah katangku enda, ise si langit ngaloken kin rajan dibata, bagi sekala anak-anak, kalak si bage labu pagi bengket kubas kin rajan dibata e. Jenari idah kepna anak-anak e sekala-sekala, itama kena tanna kubabona janah ipasu-pasuna. Asum berkat ka Yesus neruskan perdalanna, rehme sekala dilaki kiam-kiam jumpai ia. Erjimpu ia ilebe-lebe Yesus jenari nina. Oh guru si bujur, ka ingin dia harus kubahan, maka dat aku kegeluhun si tuhu-tuhu, sila erkri-krin. Ngaloi Yesus nina. Engkai maka ikatakan du aku bujur, ma isi pelabu bujur sakatan dibata. Tentu enggo ye teh ndu pedah dibata. Ola munuh, ola erlua-lua, ola nangko, ola ergua, ola nipu, Muhammad menande bapandu. Emaka ngalowi kalak ndai. Oh guru, kerina pedah enggo kuikutkan kitik-kitik kunari. Itatap Yesus ka iya janah mekuah Atena. Emaka nina Yesus manbana. Sadanari kekurangan du, lauslah. Dayakan kerina erta-ertandu, janah breken man kalak musil, gelah idandu erta-erta i surga. Jenari, rehkam, ikutkan aku. Kenca ibegina kata Yesus ceda Atena, emaka laus ia, berjud ia sabab bayak kal ia. Ipernahan Yesus ajar-ajarna jenari nina, sehkal serana kalak bayak bengket kukini rajaan dibata. Senggat ajar-ajar megi katana tapi Yesus terus ngerana. Oh anakku, tuhu-tuhu mesra bengket kukini rajaan dibata. Sukahan sada unta mentas arah lubang jarum, asas kalak bayak bengket kubas kini rajaan dibata. Rehmamangna ate ajar-ajar, emaka si sungkun-sungkunan ia, nina. Adi bage, isi nari ngebanci terkelin. Ipernahan Yesus ajar-ajarna jenari nina. Sienda lah banci jadi rikutkan pengakap manusia, tapi ibas dibata banci kap, sabab kai pe banci nge jadi ibas dibata. Jenari nina Petrus man Yesus. Adi kami, kerina ngoi taningkan kami laku ngikutkan kam. Ngaloi Yesus nina. Kukatakan pe man bandu, maka ise pe sinadingkan rumahna, senina nantah turangna, nandena nantah bapana, anak-anak nantah juma, erkite-kite kan aku, dengan erkite-kite kan berita si meriah. Genduar yepe, ia lo kena buen asa sindai. Ia lo kena 100 kali lipat. Rumah, senina, turang, nande, bapa, anak ras juma. Amin nagia mesra akapna erkiteken iaya ayak kala, janah ia lo kena pepagi kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Enterem kala siarah lebih genduari, jadi arah pudi pagi. Janah enterem kala siarah pudi genduari, jadi pagi arah lebih. Yesus ras ajar-ajarna sangana ibas perdalanan ku Jerusalem. Yesus erdalan arah lebih ajar-ajar. Aru ate ajar-ajar, bagai pembiar kalak sideban singikutkan ia arah pudi. Sekali nari idelo Yesus ajar-ajar si 10-2, jenari ituri kena kerana kai pagi si jadi manbana. Nina man ajar-ajar Begikanlah, genduari kita ibas perdalanan ku Jerusalem. Ije me pagi anak manusia si isuruh dibata, yendesken man imam-imam simbelin ras guru-guru agama. Iukumna perutang kesah, bagepe yendeskena man kalak sila nandai dibata. Kalak sila nandai dibata pagi, nokoh-nokohi ia, icidurina, iligasina, janah ibunuhna pe ia. Tapi kenca teluari, kekeka ia mulihi ibas simatenari. Rehme anak-anak sebedeus, eme Jakub ras Johannes ndahi Yesus, janah nina. O guru, lid pemindon kami man bandu, ngarap kami gelah ibre kendu. Emaka isukun Yesus ia. Kaikin atendu si kubahan man bandu. Erjabab kalak si duandai. Ate kami, kundul min arah kawes ras kemuhendu. Kune pagi kamer kuasa ibas kini rajandu. Tapi nina Yesus man kalak ndai. Lakap ye tehndu kai si ipindondue. Ngasupkin kam minem tare calung kini seran si arusku inem Ngasupkin kam ipridiken alu pridin si arus kualoken Rejabab kalak ndai. Ngasup. Ninaka Yesus manbana. Payo katandue. Kampe nandangi minem metare calung kini seranku. Janah kam ipridiken alu pridin si arus kualoken. Tapi karena ise kundul arah kawes ras arah kemuhenku. Labu aku meteksa. Pagi ibreken dibata mankala si enggo itentukenna. Sanga ibagi ajar-ajar si 10 kalak nari kata Irawaina Jakub ras Johannes. Emaka idilo Yesus ia kerina jenari nina. Enggo ia tehndu, maka siakui jadi pemerintah, erkuasa nandangi rakyatna, janah pemimpin-pemimpin rate-rate nandangi bawahna. Tapi ibas kam laban ciwage. Ise atena ibas kam jadi mahaga, ia arus jadi singelai nandangi kam. Ise atena jadi siarah lebe, arus maka ia jadi suruh-suruhan teman nakrina. Sabab anak manusia si isuruh dibata, reh labo guna ilai, tapi guna ngelai. Janah iendeskena kesahna guna nebusin terem jelma. Sehme Yesus ras ajar-ajarna i Jeriho. Asum Yesus ras ajar-ajarna bagepe ikut jelma si enterem darat i Jeriho nari, lit skala pemindo-mindo kundul i tepi dalan. Ia pentang gelarna Bartimeus anak si Timeus. Asum ibegina maka sirah Yesus kalak Nasaret. Terlebuh ia nina. Oh Yesus anak Daud, mekuah minatendu aku. Terem jelma ngelarang ia gelah sinik. Tapi rehgangna ia erlebuh nina. Oh anak Daud, mekuah minatendu aku. Ngadi Yesus erdalan jenari nina. Dilolah ia kujenda. Emaka idilo kalak mesti pentang dai, nina. Malam atendu, tediskenlah, idilo nakam. Minter itang tangina cabinna, tedis ia jenari idahina Yesus. Isukun Yesus ia, nina. Kaikin atendu kubahan man bandu. Erjabab si pentang dai. Oh guru, ateku min gelah aku erpegi dah mulihi. Emaka nina Yesus. Mulihlah, kini tekendu erbahan cakam malam. Minter ia erpengida, emaka ikut kena Yesus, ras ia erdalan.